hatimu yang lama ku tunggu. Di hatiku ada senyummu, bernyanyi riang dalam mimpiku. Adakah kau tahu rindu hati ini hanya kau satu pujaan hatiku. Hati